Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita kemarin yang Imam Barbahari sebutkan tentang syafa'ah, perkara syafa'at, telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah kelompok-kelompok sesat terkait masalah syafa'at, yaitu Khawarij, juga Mu'tazilah. Padahal Allah menyebutkan ayat ini terkait orang-orang kufar. Di mana Allah sebutkan kullu nafsin bima kasabat rohina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang-orang yang tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, mendustakan hari kiamat, kufar. Hatta atana al-yaqin, sampai kematian mendatangi mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak berguna bagi mereka syafa'at dari siapapun yang mau memberi mereka syafa'at. Ayat terkait orang kufar sebagaimana konteksnya. Tapi karena mereka ahlul ahwa, mereka pakai dan mereka terapkan ini bahkan kepada muwahhidin, usat minal muwahhidin, pelaku maksiat dari ahli tauhid. Di sisi lain, rawafid, kaum syiah, rafidah, akhzahumullah, dan gulat sufiyah, sufi atau tasawuf, melalaikan, bahkan tidak mereka anggap syarat-syarat syafaat yang Allah sebutkan. Maka mereka meminta syafaat kepada Rasulullah, kepada orang-orang soleh, para wali, bahkan orang-orang yang telah mati di dunia. Mereka anggap ini akan berguna bagi mereka kelak. Sementara syarat yang Allah sebutkan, izin dari Allah, keridhaan dari Allah, baik kepada yang memberi syafaat atau yang menerimanya, tidak mereka anggap. Bahkan mereka tidak hanya meminta syafaat, tidak hanya mengharapkan syafaat, tapi mereka doa kepada amwat, orang yang telah mati. Mereka minta-minta dan beristighatsah kepadanya, melalaikan Allah sama sekali. Firman Allah dalam Al-Ahqaf, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, Allah hukumi bahwa dia adalah orang yang paling sesat, tidak ada yang lebih sesat darinya. man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena yang dia doai tidak akan bisa menjawab doanya sampai yaumul qiyamah. Bahkan mereka pun lalai dari doanya. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia di mahsyar, mereka bermusuhan, dan mereka yang didoai mengingkari, mengkufuri peribadatan mereka. Maka Allah sebut di dalam ayat, doa mereka kepada orang-orang soleh atau yang telah mati, Allah sebut itu sebagai ibadah. Wahum wakanu bi ibadatihim kafirin. Ibadah berarti telah menyembahnya selain Allah, telah beribadah kepada selain Allah, dijadikan ma'bud min dunillah. Makanya berlepas diri orang-orang yang mereka sembah. Tentang syafaat, ada beberapa macam bentuk syafaat ini. Tentunya syafaatul uzma bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah mempercepat hisab atau faslul qadha bainal ibad. Dan hadis ma'ruf bagaimana para nabi sebelum Rasul menolak untuk memintakan syafaat itu. Mereka menyampaikan udurnya, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sungguh Allah murka sangat di hari ini, kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti ini. Mereka sebutkan kesalahan yang sempat atau pernah mereka lakukan. Para anbiya alaihimussalam, orang-orang mulia, orang-orang yang agung, malu dan takut kepada Allah, padahal mereka telah bertobat dengan sungguh-sungguh dan Allah terima tobatnya. Tobat yang tidak akan bisa atau tidak akan mungkin ditandingi oleh selain mereka, karena ini para nabi, orang-orang termulia. Bahkan dari mereka adalah ulul azmi minar rusul alaihimussalam. Tetapi rasa malu yang sangat kepada Allah dan rasa takut membuat mereka tidak berani memintakan syafaat untuk umat manusia yang di mahsyar. Oleh sebab itu seorang mukmin harus malu kepada Allah di dunia maupun akhirat. Di dunia dengan tidak melakukan kemaksiatan, dosa, kezoliman, itu tidaklah terjadi kecuali bagi orang yang minim rasa malunya kepada Allah, sehingga dia lakukan maksiat ini, maksiat itu. Atau bahkan tidak ada rasa malu itu pada dirinya, seakan baginya Allah tidak melihat, tidak mendengar. Disitulah toladan kita para nabi, para rasul, malu dan takut, tidak berani. Nafsi-nafsi, mereka katakan cukup diriku untuk bisa selamat di hari ini. Tidak berani mereka menghadap Allah, mengingat dosanya masing-masing atau kesalahan yang pernah mereka perbuat. Hadis syafaat ma'ruf panjang, sampai kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Pertama mereka datangi tentunya Adam alaihi salam, malu untuk menghadap Allah karena pernah makan buah atau pohon yang dilarang beliau untuk memakannya, ditipu oleh syaitan, digoda, hingga Allah katakan tentangnya, dan Hawa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau bertobat dan bertobat bersungguh-sungguh kepada Allah, dan Allah terima tobatnya dengan baik. Nuh alaihi salam mendoakan kaumnya yang kufar dan beliau anggap itu suatu kesalahan. Beliau malu untuk menghadap Allah, sehingga beliau pun uzur kepada umat manusia yang mendatanginya. Ibrahim demikian pula menyampaikan uzurnya karena telah berdusta 3 kali, padahal itu semua tauriyah, tidak nyata-nyata kedustaan. Al-Muhim, mereka karena malunya, takut untuk menghadap Allah, mengingat apa yang pernah terjadi padanya. Istrinya beliau katakan ukhti, saudaraku. Nah, beliau bermaksud saudaraku fillah, saudari karena Allah. Demikian pula sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghadap Allah dalam syafaatul uzma, memuji-muji Allah. Rasul katakan ana laha, aku yang akan memintakan syafaat ini. Fayadhab wa yakhir sajidan tahtal arsh, beliau sujud di bawah arsh. Yahmadullah wa yuthni alai bima hamid yulhimuhu Allah iyaha, beliau banyak puji Allah. Allah bukakan, Allah berikan ilham kepada beliau untuk banyak memuji Allah di waktu itu. Kemudian Allah katakan padanya, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tahu wasfa' tushaffa', wahai Muhammad angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, mintalah syafaat. Ini untuk umat manusia, akan diterima syafaat itu. Fa'arfa'u ra'si, aku pun angkat kepalaku. Fa'akulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Maka aku pun mengatakan, umatku wahai Rabb, umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku. Fayurihullah annas minal mawkif. Maka Allah pun meringankan manusia di mawkif. Telah lalu kemarin bagaimana mereka menunggu sangat lama dalam keadaan matahari dekat dengan kepala mereka. Di riwayat disebutkan jarak antara kepala manusia dengan matahari itu 1 mil. Ada sebagian ulama yang menafsirkan mil nama jarak. Nah, ini jarak 1 mil. Ada sebagian mengatakan la, mil di situ bukan nama jarak, tetapi batang ma'ruf yang dipakai untuk celak. Antum tahu celak kan? Ada tempatnya, kemudian ada batang kecil yang dimasukkan, kemudian batang itu dioleskan di mata. Batang ini namanya juga mil. Pendek paling-paling 5 cm kah? 1 mil dengan penafsiran ini, ya seperti itu jarak antara kepala mereka dengan matahari. Masyaallah al-afiyah. Al-muhim ini bentuk yang pertama, syafa'atul uzma bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafa'ah fi dukhuli ahli al-jannah al-jannah. Syafa'at bagi penduduk ahlul jannah mukminin untuk mereka masuk surga, karena Rasulullah yang pertama dibukakan surga untuknya. Di dalam riwayat Muslim dari hadits Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih. Aku datangi pintu surga, aku minta dibuka. Fayaqulul khazin, man anta? Penjaganya bertanya, siapa kamu? Qala fa'aqulu Muhammad. Aku jawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqul, bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Karenamu atau untukmu aku diperintah untuk tidak membuka pintu jannah untuk siapapun sebelummu. Ini beliau yang pertama dibukakan babul jannah, kemudian mukminin memasuki setelah beliau. Dua syafaat ini atau yang kedua ini khususnya mereka menunggu mukminin sebelum masuk jannah, setelah melewati sirat di atas jahannam, mereka menunggu dan tidak akan dibuka jannah ini sebelum Rasul SAW. Sebagaimana hadis, maka demikian kemudian dengan syafaat Rasul SAW dibukakan pintu jannah, beliau masuk, kemudian mukminin pun memasukinya. Dua syafaat ini, al-udhma dan ini, bagi ahli jannah untuk masuk jannah, khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. syafaat yang hanya untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya para nabi selain beliau, bahkan para malaikat, apalagi yang selain mereka, syuhada, ulama, tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat seperti ini, dua ini, al-udhma dan bagi ahlul jannah untuk masuk jannah. Sebagian ulama menyebutkan ada pula syafaat yang ketiga yang juga khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Karena bagi kufar seperti Allah katakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Enggak akan berguna, enggak ada manfaatnya syafaat orang yang mau ngasih syafaat mereka, terkecuali Abu Talib. Dengan syafaat Rasulullah SAW diringankan azabnya. Di dalam hadis Rasulullah ditanya, "Hal jazaita ammak bisyai liqa'a ma'amil?" Apakah engkau ada balasan kebaikan untuk pamanmu Abu Talib? Suatu manfaat atau budi sebagai imbalan atau balasan dari yang telah dia lakukan. Karena kita tahu di dalam sirah ma'ruf bagaimana Abu Talib luar biasa pembelaannya, penjagaannya terhadap dakwah Rasul SAW. Walaupun dia dalam kekufurannya Abu Talib, tapi dia bela, dia lindungi Rasul SAW sebagai ponakannya. Dan dia tahu ini ajaran yang benar, agama yang benar. Hanya karena takut posisinya, takut dicela oleh kaumnya mengikuti ponakannya yang dianggap masih muda, masih ini. Na'udzubillah, karena gengsi dan semacam itu, dia tetap mempertahankan kekufurannya. Al-Muhim, Rasul ditanya, "Apa engkau balas kebaikan pamanmu ini?" Qala na'am. Rasulullah, iya. Huwa fi dhahdahin min nar. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Dia di permukaan neraka, kalau bukan karena aku, yakni syafaat yang aku berikan, niscaya dia dikerak dasar dari neraka, sehingga diringankan azab dan siksaan Abu Talib karenanya. Di riwayat lain, ahwanu ahlin nar azaban Abu Talib. Orang paling ringan, ahlin nar paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Karena syafaat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mintakan kepada Allah untuk pamannya, wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimaghu, dalam keadaan dia Abu Talib mengenakan dua alas kaki di neraka, karenanya dengan alas kaki di neraka ini mendidih otak yang ada di tempurung kepalanya. Waliyadzu billah, itu sudah diringankan panasnya api neraka. Telapak kakinya yang terkena mendidih otak yang ada di kepalanya. Itu Rasul katakan ahwanun nasi adaban, atau ahwan ahlun nari adaban. Ahlun nar, penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Al-Muhim karena jasa dia selama hidup terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini, tiga ini tentunya khusus bagi Rasul SAW. Setelah itu kemudian syafaat Rasul, dan juga selain Rasul, dalam beberapa bentuk syafaat yang lain, yaitu antara lain syafaat untuk keluarnya usat minal muwahhidin, pelaku maksiat dari ahli tauhid muslim, agar dikeluarkan mereka dari neraka yang Allah kehendaki untuk diazab di neraka. Rasul memberikan syafaat untuk mereka, beliau sujud di bawah arsy sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Demikian beliau minta kepada Allah setelah memuji-muji Allah untuk dikeluarkan umatnya pelaku-pelaku maksiat yang ada di neraka. Di antara mereka ada yang tersisa dari imannya satu dinar atau sebesar atau seberat satu dinar, keluarkan. Masih ada iman, masih ada tauhid sekecil apapun. Dari mereka bahkan setengah dinar masih ada imannya. Dari mereka bahkan habbatu syair, imannya tinggal sebiji gandum, masih ada imannya. Wahakadha, dikeluarkan mereka dari neraka. Begitu pula mukminin. Makanya ini tidak khusus bagi Rasul saja sallallahu alaihi wasallam, tapi mukminin dari umatnya juga demikian, para nabi, para malaikat juga memberi syafaat di sini untuk mengeluarkan ahlul ma'asi minal muwahhidin. Sampai kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Allah katakan syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Malaikat sudah memintakan syafaat, para nabi sudah memintakan syafaat untuk umatnya, mukminin demikian, orang-orang soleh memintakan syafaat, dikeluarkan banyak sudah dari muwahhidin. Lalu Allah katakan walam yabqa illa arhamur rahimin, yang tersisa adalah arhamur rahimin, yaitu Allah. Fayaqbidhu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka Allah ambil satu genggaman dari neraka, Allah keluarkan dari neraka itu orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Qat, tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Allah keluarkan dari neraka dengan rahmatnya. Karena yang lain-lain sudah memberi syafaat, mukminin, anbiya, malaika. Nah, Allah sebutkan di Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu, mengenai segala sesuatu. Disebutkan bahwa iblis berharap dia pun akan mendapat rahmat Allah. Di hari yang Allah sangat murka, di yaumul qiyamah, dia masih berharap, iblis la'anahullah, masih berharap, menganggap dirinya akan mendapat, terkena rahmat Allah. Karena dia memahami ayat ini, rahmati wasi'at kulla syai'in wa ana minas syai', dan aku termasuk dari sesuatu ini. Karena kita tahu syai' nakirah, nakirah tufidul umum, mencakup segala sesuatu, luas. Dia menganggap dirinya termasuk dari syai', patut dan pantas mendapat rahmat Allah. Wa anna lahu dzalik, tentunya enggak akan mungkin. Tetapi saking berharapnya iblis, karena Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai', fa sa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zaka walladzina hum bi ayatina yu'minun. Aku tentukan itu, aku tatat bagi orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan mereka mengimani ayat-ayat kami. Tentunya kufar, apalagi iblis, terharamkan karena tidak ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syafaat yang keempat. Tersebutkan di Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri di mana hadis panjang tapi terkait syafaat ini, Rasulullah sebutkan idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim qa yaqulun, mereka berkata mukminin, rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumun ma'ana wa ya'maluna ma'ana, wahai Rabb kami, itu fulan fulan fulan ikhwan kami, saudara-saudara kami, dulunya di dunia mereka juga sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal soleh ini itu bersama kami. Fayaqulullah, maka Allah katakan kepada mereka, idhabu faman wajattum fi qalbihi mithqala dinar min iman fa akhrijuh. Baik, kata Allah, siapapun yang masih kalian dapati dalam kalbunya ada satu dinar iman, keluarkan dari neraka. Syafaat mukminin kepada ikhwanuhum mukminin. Wa yuharrimullah suwarahum 'alan nar. Allah haramkan wajah mereka dari neraka. Fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba finnar ila qadami wa ila ansafi saqaihi. Didatangi dalam keadaan ada yang dia di neraka sudah tenggelam setelapak kakinya, ada yang tenggelam setengah betisnya. Fayukhrajun atau fayukhrijuna man arafu, mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenali. Ini fulan ahli sholat, ahli siam, dulu puasa sama kita, sholat sama kita, fulan dikeluarkan dari neraka seizin Allah. Thumma ya'udun, kembali mereka kepada Allah. Fayaqulu idhabu, kembali memintakan syafaat. Dan kembali Allah katakan dengan rahmatnya, idhabu, faman wajatum fi qalbihi mithqala nisfi dinar fa akhriju. Yang kalian dapati masih ada iman walaupun setengah dinar di kalbunya, keluarkan dari neraka. Fa akhriju fa yukhrijuna man arafu, mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenali di neraka, fulan. Yang mereka ketahui, mereka kenali di dunianya. Thumma ya'udun, kembali mereka menghadap Allah. Ya Rabb, ikhwanuna, fulan, yang masih di neraka. Fayaqulu idhabu fama wajadtum fi qalbihi mithqala dharra min iman fa akhriju. Kembali Allah katakan, arhamur rahimin, yang kalian dapati di kalbunya ada iman walaupun sebiji gandum, keluarkan. Kembali mereka keluarkan yang mereka kenali, fulan dari neraka. Qala Abu Sa'id, terakhir kata Abu Sa'id perawinya, fa illam tusaddiquni, kalau kalian masih belum percaya dengan apa yang aku riwayatkan ini, faqra'u, baca ayat di An-Nisa 40 ketika Allah katakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah enggak akan mendzalimi hambanya sekecil dzarrah sekalipun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, tetapi jika itu kebaikan Allah lipat gandakan. Hatta sekecil dzarrah, enggak akan Allah zalimi hambanya, masih ada iman, masih ada kebaikan padanya. Dzarrah, ulama sebutkan bagian yang terkecil atau partikel terkecil dari sesuatu. Kalau dulu, Allah alam katanya, dari yang ahli di bidang itu, kimia atau apa, fisika, mereka dapati bagian terkecil dari sesuatu itu dinamakan atom. Sebiji atom, bagian paling kecil, itu pun sudah harus dengan mikroskop kalau di dunia, barang materi atau apa di dunia, terkecil sudah. Ternyata setelah mereka teliti lagi, mereka ini, atom itu pun masih bisa dipecah, sehingga masih ada bagian yang lebih kecil dari atom itu. Katanya mereka yang ahli di bidang itu, mereka namakan kuark. Al-muhim, bagian paling kecil dari sesuatu, dzarrah, masih ada imannya. Keluarkan dari neraka. Mereka keluarkan yang mereka kenali, mereka tahu. mukminin. Fayashfa'un nabiyyun wal malaika wal mu'minun, demikian para nabi, malaikat, mukminin memberi syafaat dengan izin Allah. Fayaqulul Jabbar, maka Allah Al-Jabbar berkata, baqiyat syafa'ati, tersisa adalah syafa'atku. Fayaqbidu qabdatan minan nar, Allah ambil segenggam dari neraka. Aqwaman qadim tahashu, fayukhriju aqwaman qadim tahashu, fayulqawna fi nahrin biafwahil jannah, yuqalu lahu ma'ul haya. Dikeluarkan dalam keadaan mereka sudah gosong, angus, terbakar. Na'udzubillah min dalik. Lalu mereka dimasukkan atau diletakkan di sungai yang itu di tepi jannah. Dinamakan sungai itu atau airnya dengan ma'ul haya, air kehidupan. Fayambutun fi hafataihi kama tambutul habbatu fi hamilis sail. Qatra'aitu muha ila janibis sakhra wa ila janibis syajara. Fama kana ila syamsi minha kana akhdhar, wa ma kana minha ila dhil kana abyad. Dimasukkan ke air kehidupan itu, tumbuh mereka di tepi-tepi sungai itu sebagaimana kalian melihat perumpamaannya biji-bijian di bumi ini, di dunia. Kalau dia terkena air atau terkena banjir, ada yang di tepi batu tumbuh, ada yang di bawah pohon, ada yang ini. Kalau dia terkena matahari tumbuh menjadi hijau. Jadi asalnya biji kecil, pecah tunasnya, keluar tangkainya kecil, tumbuh, hasil sampai jadi tanaman, pohon. Kalau itu tidak terkena matahari menjadi putih. Fayakhrujuna ka'annahumul lu'lu', keluar mereka dari sungai ini, ma'ul haya, seakan mereka seperti permata atau mutiara. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim, lalu diletakkan di leher mereka gelang. Fayadkhuluna al-jannah, lalu mereka dimasukkan ke surga. Ini dengan rahmat Allah, Allah sendiri yang mengeluarkan. Fayaqulu ahlul jannah, maka yang sudah di jannah, mukminin yang sebelum mereka menyambut mereka, mengatakan tentang mereka ini, haula utaqaur rahman, mereka ini saudara-saudara kita yang dibebaskan oleh Allah Ar-Rahman dari neraka. Adkhalahumul jannah bighairi amal amiluhu wala khairin qaddamuhu. Allah masukkan mereka ke surga tanpa amalan saleh yang pernah mereka lakukan, tanpa kebaikan yang pernah mereka perbuat. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma'ahu. Dikatakan kepada mereka sebagai kenikmatan di dalam jannah, lakum ma ra'aitum, bagi kalian apa yang kalian lihat di jannah milik kalian, yakni bidadari, sungai yang Allah sebutkan, buah-buahan, sungai susu, madu, ini itu, segala kenikmatan jannah bagi kalian, plus wa mithlahu ma'ahu, ditambah seperti yang itu, didobel oleh Allah. Ini padahal orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah beramal sama sekali. Tentunya yang lain, mukminin yang beramal soleh, yang taat kepada Allah, lebih besar balasannya. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan dalam Nuniyah beliau, "A'tana Allah amthala dunyana ashra amthalin laha." Allah berikan kepada mereka mukminin seperti apa yang ada di dunia ini semuanya, bahkan ashra amthalin laha, 10 kali lipatnya pada masing-masingnya diberikan kepada mereka rahmat dan balasan dari Arhamur Rahimin. Nas'alullah an yatawaffana mu'minin. Kita makanya banyak berharap kepada Allah dan memohon kepadanya untuk diwafatkan di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Karena Imam Ahmad ketika beliau sakit, ini didoakan oleh orang-orang yang menjenguknya, dikatakan kepada beliau, "Ya Aba Abdillah, ahyaqallah alal Islam." Wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad, semoga Allah tetap hidupkan kamu, ya, ini umur panjang, sehat, begini maknanya, di atas Islam. Kata Imam Ahmad, "Qala na'am wa 'ala sunnah." Dan di atas sunnah dihidupkan, di atas Islam dan di atas sunnah. Yang lain mendoakan, kan, kalau memang wafat, ajalnya datang, "Qala ya Aba Abdillah, amatakallah 'alal Islam." Ini kalau memang ajalmu datang, Allah matikan kamu di atas Islam. "Qala na'am wa 'ala sunnah." Juga di atas sunnah. Mati pun di atas Islam dan di atas sunnah. Demikian thabat dan istiqamah beliau rahmatullahi alaih. Ini syafaat juga ada yang lain yang ulama sebutkan, yaitu kepada orang-orang yang berhak, ini pantas untuk diadab atau dimasukkan ke neraka. Dan dia diadab di dalam neraka itu, dikeluarkan, atau seperti Syekhul Islam sebutkan, termasuk dalam syafaat ini pula orang yang pantas, ini karena dosanya lebih banyak, mujrim, asi selama hidupnya, mukmin dia, muslim, Allah yadkhulaha. Dengan syafaat ini, syafaat para nabi, syafaat malaika, syafaat mukminin, untuk dia tidak dimasukkan ke neraka. Dan Allah terima, Allah izinkan tidak dimasukkan ke neraka. Padahal pantasnya dia di neraka sudah. Dimasukkan ke dalam neraka karena kemaksiatannya, karena dosanya. Tapi dengan syafaat-syafaat ini, tidak Allah masukkan dia ke dalam neraka. Walaupun yang ini, bentuk yang kedua ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, lam yudhfar alaihi bidalil, tidak didapati dalil yang jelas yang menunjukkan itu. Kalau tadi kan ada nasnya, orang yang sudah di neraka, sudah diazab, dikeluarkan dengan syafaat tadi. Keluarkan yang kalian kenali, kata Allah, yang di hatinya masih ada sedinar iman, setengah dinar. Nah, adapun ini, orang yang belum masuk neraka tapi pantas masuk neraka karena dosanya kemudian dikeluarkan, kata Ibnul Qayyim, tidak didapati dalil, atau beliau katakan lam ajid alaiha dalila, aku sendiri tidak mendapati dalil yang jelas menyebutkan hal itu. Tapi disebutkan oleh banyak ulama sunnah. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas itu beberapa bentuk syafaat yang ulama ahlu sunnah sebutkan macam dan bentuk bentuknya. Yang jelas perkara ini bertentangan dengan Khawarij, dengan Mu'tazilah yang mengingkari sama sekali, mendustakan, menolak adanya syafaat bagi ahlul ma'asi minal mu'minin, pelaku-pelaku kabair. Mereka menghukuminya sebagai kufar, dan mereka hukumi kekal abadi di neraka. Dan ini semua bertentangan dengan nusus yang sedemikian banyak, antara lain yang Rasulullah sebutkan, syafa'ati li ahlil kabair min ummati, syafa'atku bagi pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi syafa'atik, wahai Rasul, siapa orang yang paling berhak mendapat syafa'atmu? Qala ahaqqun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Yang paling berhak adalah orang yang dengan syafa'atku, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya. Di riwayat Rasul katakan, laqad alimtu annahu lan yas'alani an hadha ahad qablak lima a'lamu min hirsika 'alal hadith. Aku tahu wahai Abu Hurairah, enggak akan ada yang tanya ini siapapun sebelum engkau, karena semangatmu terhadap hadith, yakni ilmu. Makanya Abu Hurairah tanya, siapa yang paling berhak ya Rasulullah syafaatmu, karena semangat beliau untuk mendapat ilmu sebelum yang lain. Beliau bertanya terlebih dahulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa bentuk syafaat lain disebutkan oleh ahlul ilm, para ulama, antara lain syafaat Rasulullah untuk ahlul jannah agar ditambah atau diangkat derajat mereka. Sehingga ditambah dan diangkat derajat mereka di dalam jannah. Itu beberapa bentuk syafaat yang para a'immah sebutkan, termasuk dari perkara gaib yang wajib diimani, termasuk dari yang terjadi di yaumul qiyamah, perkara syafaat. Kembali kepada Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal iman bisirat ala jahannam, mengimani pula ahlu sunnah dalam akidah mereka terhadap as-sirat, di atas jahannam. Ya'khudhu sirat man sya'allah, wa yajuzu man sya'allah, wa yasqutu fi jahannam man sya'allah, wa lahum anwar ala qadri imanihim. Iman terhadap sirat di atas jahannam, ada yang melewatinya, ada yang terjatuh masuk ke dalam jahannam yang Allah kehendaki. Dan mereka masing-masing memiliki cahaya sesuai dengan imannya. As-sirat, jembatan ini Allah letakkan di atas jahannam karena jahannam didatangkan di yaumul qiyamah dengan 70 ribu tali pengekang, masing-masing tali dipegang atau dikendalikan oleh 70 ribu malaikat alaihimussalam. Para nabi alaihimussalam berdoa memohon kepada Allah untuk melewati sirat ini, karena yang selamat maka jannah baginya. Masyaallah al-afiyah. Para nabi itu berkata, Allahumma sallim sallim, dengan penuh rasa takut dan berharap. Mereka katakan, ya Allah, selamatkan, selamatkan, agar tidak terjungkal, agar tidak terjatuh ke dalam jahannam. Di Sahih Muslim tersebutkan bahwa dia licin, dahdhu mazallah. Dia pula ada kuminas sya'ar, lebih lembut dari rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari pedang. Hadits Sahih Muslim balagh, balagon, bukan marfu, jelas sampai ke Rasul SAW. Balagoni, begini, begini, begini, begini. Ya, ini sampai kepada aku kalau begini. Bukan jelas-jelas haddatsani Rasulullah atau qala Rasulullah begini. Enggak jelas-jelas demikian. Makanya menjadikan sebagian para ulama menyebutkan bahwa as-sirat luas. Luas, lebar, sehingga orang banyak yang melewatinya. Sebagian ahlul ilm dari para ulama sunnah menjelaskan demikian, tetapi tentunya yang masyhur, yang ma'ruf dari para ulama tadi, sifat as-sirat licin, lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut, wa alaihi kalalib, dan banyak cakar-cakar atau tajam yang akan mengoyak dan menarik orang yang melewatinya. Adapun sebatas bahasa, mungkin mereka anggap dari secara bahasa sirat itu besar, luas, sehingga harus besar, luas pula. Ya, sesuatu yang tentunya perlu dipelajari lebih dalam, karena perkara gaib tentunya tidak bisa pula hanya direka-reka dan disebutkan tanpa ilmu, tanpa nas. Tadi makanya yang ma'ruf atau yang masyhur dari para ulama sirat, seperti yang dalam riwayat, walaupun itu bentuknya balagh, lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut, licin. Nah, masing-masing melewati sirat sesuai amal perbuatannya. Di dalam Maryam Allah sebutkan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha, tiap kalian pasti melewatinya, dan itu suatu keharusan yang telah ditetapkan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah tentang ayat ini, qala sirat ala jahannam. Ini ayat terkait jembatan di atas jahannam. Mithlu haddis saif, seperti pedangnya atau bagian tajam yang ada di pedang. Fatamurru tabaqatul ula kalbarq, tabaqah yang pertama melewati itu cepat seperti kilat. Wathaniya karih, yang kedua seperti angin. Wathalitha ka'ajwadil khail, yang ketiga seperti kuda pacu. Warrabi'a ka'ajwadil baha'im, yang keempat seperti binatang tunggangan selain kuda, tentunya kecepatannya di bawah kuda. Melewati itu, thumma yamurun wal malaika itu yaqulun Allahumma sallim sallim. Demikian masing-masing lewat-lewat, dan para malaikat mendoakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan mukminin, selamatkan mukminin. Melewati sirat ini, di hadis Abu Hurairah di Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yamutu li muslim Salasatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Jika meninggal tiga anak seorang muslim, tentunya kalau dia bersabar menerima itu takdir dari Allah, anaknya meninggal tiga, maka gak akan dia disentuh oleh neraka. Kalau tiga anaknya meninggal dunia dan dia bersabar, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Rasulullah sebutkan kecuali sebatas menjalankan sumpah. Dia gak akan tersentuh api neraka kecuali sebatas menunaikan sumpah. Kata Abu Hurairah, kata Zuhri perawi hadis, ka'annahu yurid hadihil ayat. Mungkin yang Rasul maksud ayat ini, menjalankan sumpah itu. Wa im minkum illa wariduha. Masing-masing kalian pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sebagai kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi untuk diazab, disiksa dalam neraka, enggak akan. Jika Allah ambil darinya tiga anak, meninggal dunia darinya tiga anak, dan dia bersabar terhadapnya, dan itu fadilah, keutamaan bagi orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, bahkan tiga Rasul sebutkan. Salasah minal walad, dan dia berlapang dada dan bersabar atas musibah besar yang turun kepadanya. Di hadis Abu Sa'id pula Rasulullah sebutkan thumma yu'ta bil jisr, kemudian didatangkan jembatan ini, sirat. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam, diletakkan di atas jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisr, kami tanya, wahai Rasul, apa itu al jisr, seperti apa? Qala madhatatun mazallah alaihi khatatif wa kalalib wa haskah muflatahah laha syaukah aqifa atau uqaifa takunu binajd yuqalu laha sa'dan. Dia licin dan penuh dengan cakar-cakar tajam yang akan menarik orang yang melewatinya. Al-mu'min 'alaiha kattarf wa kalbarq wa karrih wa ka'ajawidil khail warrikab fanajin muslim atau fanajin musallam wanajin makhdush wa makhdus finnari jahannam hatta yamurra akhiruhum yashabu sahba. Mukmin melewati sirat ini ada yang sekejap mata. Sekejap mata dia sudah lewat, sudah selamat. Cepat. Ada yang secepat kilat. Ada yang secepat angin. Ada yang secepat kuda pacu. Lari kencang. ada yang secepat binatang tunggangan, unta atau semisalnya. Maka ada yang selamat, musallam, dalam keadaan tidak terlukai sedikit pun sampai ke sana selamat. Ada yang selamat tapi mahdush, sempat terkena cakaran-cakaran tadi. Selamat dia, enggak sampai masuk ke jahanam, tapi terkena cakaran-cakaran besi ini, terluka, tapi musallam, selamat. Najin, mahdush, ada yang masuk ke dalam jahanam sampai yang terakhir yashabu sahba, merangkak dan ditarik melewati jahanam itu, melewati sirat di atas jahanam. Ini semua tentunya selain perkara sirat, dalil pula bagi ahlu sunnah yang menunjukkan naik turunnya iman, bertambah dan berkurangnya iman. Wa annal mu'minin yatafawatu imanuhum, dan bahwasanya mukminin berbeda-beda imannya, enggak sama satu dengan yang lain. Tidak seperti Murji'ah yang mengatakan iman orang sama, yang taat, yang amal soleh, yang pelaku maksiat, mujrim, fasik, enggak ada bedanya. Bahkan iman mereka disamakan dengan iman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, dan sadatus sahabah. Kif? Zulm hadha. Jauh, enggak sama. Terbukti ini juga seperti dalam hadis, enggak sama. Mukminin semua memang, tapi lihat, ada yang selamatnya itu cepat sekali, cepat sekejap mata. Kamu baru menutup mata, buka ini sudah sampai sana dia. Imannya tinggi, kuat istiqomahnya. Yang satu, ya Allah, secepat kilat sudah di bawahnya kecepatannya. Yang satu seperti angin, angin kencang tapi tidak secepat kilat. Yang satu secepat kuda pacu, ajawidul khair, kuda pacu larinya kencang tapi tidak secepat angin, tentunya tidak secepat kilat pula, apalagi sekejap mata. Ini semua mukminin, kan enggak sama, beda satu dengan yang lain. Demikian pula yang seperti tunggangannya secepat onta atau semisalnya. Bahkan ada yang merangkak, ada yang ini, mukminin semuanya tapi berbeda-beda, enggak sama, karena imannya pun enggak sama. Balasannya pun di yaumul qiyamah tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang selamat utuh tanpa ada luka, ada yang kena cakaran-cakaran, ada yang terluka, ada yang begini, imannya enggak sama. Kalau semua sama ya, semua selamat misalnya, enggak ada luka, enggak ada ini, dan semuanya sama secepat kilat atau sekejap mata lewat jahat sirat di atas jahanam, tanpa ada beda satu dengan yang lain. Tapi tidak, menunjukkan iman bertambah, berkurang. Iman mukmin yang satu berbeda dengan iman mukmin yang lain. Sahabat, bagaimana mau disamakan dengan orang-orang yang setelahnya? Makanya kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika ditanya mana yang lebih afdal, Muawiyah bin Abi Sufyan ataukah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Umar ma'ruf kesolehannya, kealimannya, ketawaduannya, dan ma'ruf siapa Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau tabi'in, bukan sahabat. Maka kata Abdullah ibnul Mubarak, sungguh demi Allah, sebutir debu yang ada di hidung Muawiyah ketika beliau berjihad bersama Rasulullah itu lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz secara keseluruhan. Nah, sama. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Rasulullah pun sebutkan, kalaupun kamu berinfak segunung Uhud emas, enggak akan menyamai satu mud dari sahabat. Dia menginfakkan satu mud gandum misalnya atau apa, atau bahkan setengah mudnya, lebih afdal di sisi Allah karena iman mereka. Syai' waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal, karena sesuatu yang bercokol dalam kalbunya dan itu dibenarkan dengan amal perbuatannya. Al-muhim, itu tentang as-sirat. Juga tersebutkan di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, fayatihimullah fi suratihi allati ya'rifun, lalu datang Allah dengan wajahnya yang Allah yang dikenali oleh mereka. Fayaqulu ana rabbukum, Allah katakan aku rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna fayattabi'unahu, mereka katakan na'am kau rabb kami, dan diikuti oleh mereka. Wa yudrabus sirat baina dhahrai jahannam, dan diletakkan sirat di atas jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha, kata Rasul, aku dan umatku yang pertama melewati sirat ini. Wa la yatakallam yauma idzin illa ar-rusul, dan tidak ada yang berbicara di hari itu kecuali para rasul. Wa da'war rusul yauma idzin, itu pun doa yang diucapkan para rasul di hari itu. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, selamatkan, agar tidak ada yang terseret atau terjunggal masuk ke dalam jahannam. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqi sa'dan, sementara di jahannam itu sendiri banyak duri tajam seperti pohon sa'dan. Hal ra'aitum sa'dan, qalu na'am ya Rasulullah, qala fa innaha mithlu syauqi sa'dan ghaira annahu la ya'lam ma qud ghaira annahu la ya'lamu ma qadru idhamiha illallah. Dia seperti pohon sa'dan berduri, tapi enggak ada yang tahu besarnya kecuali Allah, karena ini akhirat, tidak sama dengan dunia. Takhtafun nas bi'amalihim, dia cakari manusia sebatas amalan mereka dengan duri-durinya. Faminhumul mubak bakiya bi'amalihi awil muthaq bi'amalihi wa minhul mukhardal awil mujaza aw nahwuhu, maka di antara mereka ada yang tersiksa, di antara mereka ada yang terikat, di antara mereka ada yang terbalas sesuai masing-masing dengan perbuatan dan amalannya selama di dunia. Hada sirat yang Allah letakkan di atas jahannam. Kita skors untuk persiapan zuhur, insyaallah kita lanjutkan sesi